Rockets. Cantik banget ya. Bikerar karke, ayo kita naik ke pelaminan nak. Di studio namanya Tech City. Mana pendukung Puja? Mene din jani mene, mahi me kholna. Koi sun le ra zara, dire dire bolna. Tujhko pa liya tera intezaar karke intezaar karke intezaar karke dil laga liya mere tujhse pyar karke tujhse pyar karke tujhse pyar karke bener Maci, bener. Pikirkanlah dulu, anaknya sudah tiga. Janganlah percaya, anaknya sudah tiga. Masa anak tiga, potongan masih berondong. Janganlah percaya Puji, omongan orang-orang di luar. Kira-kira Puji mau gak sama saya? Gimana ya? Aku boleh tanya sama penonton gak, Kakak Anaza? Boleh. Boleh. Penonton. Oh, ya. Aku boleh gak sama Kakak Anaza? Hah? Gak boleh. Saya mohon kebijaksanaannya penonton. Aku suka kamu. Oh masa iya. Aku sayang kamu. Aduh. Oh, masa bodoh. Gimana gak marah? Orang-orang dipepet begitu. Bukan. Lu barangnya gini banget ya kak ya. Kelebihan. Bukan kak. Orang dipepet-pepet begitu. Kakak jangan emosi dong. Kan ceritanya kayak film India kan. Cekret gitu loh kak, kayak film India, kayak Prilly Latuconsina sama Aliando. Ini Prilly Latuconsina, ini Aliando gitu loh. Tapi kan perempuan kan maunya lembut-lembut, jangan kasar. Oh aku gitu lembut, loh. Tanya, aku lembut gak sebagai bapak mentor? Lembut. Dan kau pendusta. Mengapa? Akhirnya di suruh mengapa.